Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wa Ad-Dawa lil Imam Syaikhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada pembahasan tentang pengaruh-pengaruh buruk, akibat-akibat buruk dari kemaksiatan seorang hamba. Taib ar-rabi' wa salasun faslun al-ma'asi tuzilun ni'am wa tahullun nikom. Kemaksiatan-kemaksiatan akan menghilangkan kenikmatan dan menyebabkan terjadinya nikmah, terjadi bencana, musibah. Qala wa min uqubati dzunub, di antara hukuman-hukuman dosa, annaha tuzilun ni'ama wa tahullun nikom, bahwasannya dosa-dosa itu akan menghilangkan nikmat pada seorang hamba dan mendatangkan musibah, mendatangkan bencana. Fama zalat adil abdi nikmatun illa bidhambin, dan tidaklah hilang sebuah kenikmatan dari seorang hamba kecuali sebabnya adalah dosa, karena perbuatan dosa dia. Qala wala halat bihi nikmatun illa bidhambin, sebaliknya tidaklah menimpa dia satu bencana, satu kejelekan kecuali karena dosa dia. Qala wala rufi'a bala'un illa bitaubatin, dan tidaklah diangkat suatu bencana dari seorang hamba kecuali karena taubatnya dia, bertaubat dari dosa-dosanya. Qala kama qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana ucapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, qala ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Baik, ini ungkapan yang agung, ya, ungkapan yang luar biasa, ya. Sepantasnya untuk dihafal, ya. Mana zala balaun illa bidzambin, tidaklah turun satu musibah, bencana pada seseorang kecuali sebabnya adalah dosa dia. Wala rufi'a balaun illa bitaubatin, dan tidaklah terangkat, hilang bencana dari seseorang kecuali karena taubat. Qala wa qad qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah menimpa kalian dari satu musibah kecuali sebabnya adalah perbuatan tangan-tangan kalian, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang banyak. Sebab-sebab musibah itu banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak merubah satu nikmat yang ada pada seseorang, ya. Nikmat yang ada pada seseorang itu tidak dirubah dengan keburukan, dengan musibah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga orang tersebut, ya, hamba tersebut sendiri yang merubah nikmat menjadi bencana, nikmat menjadi bala. Qala fa akhbarallahu ta'ala annahu la yughayyiru ni'matahu lati an'ama biha ala ahadin hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia tersebut mengkhabarkan bahwasannya Dia tidak merubah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, sehingga orang tersebut yang merubah nikmat pada dirinya, ya, kebaikan yang ada pada dirinya dirubah menjadi keburukan. Bagaimana merubahnya? Fayughayyiru ta'atallah bimaksiatihi. Dia merubah ketaatannya. Dia merubah kebaikannya dengan kemaksiatan, dirubah dengan dosa. Wasukrohu bikufrihi. Dia rubah syukurnya dengan kekufuran. Nikmatnya tidak disyukuri, ya, tetapi dikufuri. Ya. Maka Allah merubah nikmat tersebut menjadi nikmah. Qala wa asbaba ridahu bi asbabi sakhatihi. Hamba tersebut sendiri yang merubah sebab-sebab ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaannya. Qala fa idza ghayyara ghayyira alaihi jazaa'a wifaqa. Maka ketika seorang hamba dia merubah keadaannya dari ketaatan kepada kemaksiatan, dari kebaikan kepada dosa, maka akan dirubah jazaan wifaqo sebagai balasan yang setimpal. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, dan tidaklah Rabbmu mendzalimi seorang hamba pun. Maka apa yang dituai, apa yang dipanen oleh seorang hamba, itu adalah hasil dari apa yang mereka kerjakan sendiri. Qala fa in ghayyaral ma'siyata bi ta'ati ghayyarallahu 'alaihil 'uqubata bil afiyati. Sebaliknya, ketika seorang hamba bertaubat, merubah kemaksiatannya, merubah dosa dia dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan rubah hukuman-hukumannya, keburukan-keburukan dosa tadi dengan kebaikan. Wa dzulla bil 'izzi, kerendahan maksiat, kehinaan dosa dirubah dengan kemuliaan, ketaatan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah apa-apa yang ada pada satu kaum, pada satu manusia, pada seorang hamba, sehingga mereka, kaum itu, merubah apa-apa yang ada pada mereka sendiri, ya. Kebaikan, ketaatan, ketentraman, keamanan, ya, kedamaian. Mereka sendiri yang merubahnya menjadi bencana, kekacauan, ketakutan, kelaparan, dan seterusnya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada satu kaum itu keburukan, kejelekan, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Dan tidak ada bagi mereka, bagi makhluk, selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Ya, tidak ada pelindung bagi makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi ba'dil athar al ilahiyati anir rabbi tabaraka wa taala annahu qala, pada sebagian athar disebutkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, wa izzati wa jalali. Qala la yakunu 'abdun min 'abidi 'ala ma ahabbu thumma yantaqilu anhu ila ma akrahu. illam taqautu lahu mimma yuhibbu ila ma yakrahu. Tidaklah ada seorang hamba dari hamba-hambaku yang dia berada pada keadaan yang aku cintai, keadaan taat, keadaan yang Allah ridhoi. Kemudian dia sendiri berpindah dari keadaan yang dicintai Allah Ta'ala tadi, keadaan yang diridhoi Allah Ta'ala tadi, kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali aku akan memindah dari apa-apa yang dia senangi, ya, apa-apa yang dicintai oleh hamba tadi, kebaikan, ya, keamanan, kenikmatan yang dia cintai, dipindah ila ma yakrahu, kepada perkara-perkara yang mereka benci, perkara-perkara yang dibenci oleh hamba tadi, ya, karena dia berada pada perkara yang dibenci oleh Rabb-nya, ya. Qala wala aqulu abdun min wala yakunu abdun min abidi ala ma akrahu thumma yantaqilu anhu ila ma ahabbu illam taqautu lahu mimma yakrahu ila ma yuhibbu. Sebaliknya, kalau seorang hamba itu berada pada keadaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan yang buruk, keadaan yang dosa, kemudian dia merubah keadaan dirinya dengan berpindah kepada perkara-perkara yang disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Allah akan merubah dia, memindah dia dari perkara-perkara yang dibenci kepada perkara-perkara yang dia senangi. Taib. Qala wa laqad ahsanal qailu. Dan sungguh bagus orang yang mengucapkan. Qala idza kunta fi nikmatin far'aha. Jika engkau berada di atas kenikmatan, kebaikan, kesehatan, ya, perkara yang menyenangkan, far'aha, maka jagalah dia, ya. Maka peliharalah dia. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan akan menghilangkan kenikmatan. Maka menjaga nikmat itu dengan menjauhi maksiat, ya, dengan menjauhi dosa. Qala wa khudha bi ta'ati rabbil ibad. Fa rabbul ibadi sari'ul niqam. Dan tegakkan nikmat tadi, penjagaan terhadap nikmat tadi, dengan mentaati rabbul ibad, dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang sangat cepat hukumannya, cepat hisabnya. Qala wa iyyaka wadh-dhulma mahma stata'ta. Dan hati-hati engkau dari kezaliman semampu kalian, sekuat tenaga kalian, jauhi kezaliman. Fadzulmul ibadi syadidul wakham, ya. Kezaliman seorang hamba itu akibatnya sangat buruk, ya, sangat kotor, ya. Hati-hati, jauhi kezaliman, ya. Karena kezaliman itu akibatnya sangat buruk, ya. Taib, mimbab asai bisa yudhkar, ya, sebut kezaliman, ya. Taib, kezaliman adalah perkara yang sangat buruk akibatnya, ya. Maka ingin ana kembali mengingatkan, ya, untuk anak-anakku, ya, jauhi perkara kezaliman, ya. Lebih-lebih terkait dengan hak manusia, ya. Hak orang lain, ya. Seberapapun besarnya, ya. Seberapapun besarnya. Sebagaimana telah lewat, ya. Di sini kita masih membahas akibat buruk dosa, ya kan? Dosa itu kalau kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sangat besar, ya kan? Hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu lebih ringan dibandingkan kalau dosa itu terkait dengan hak manusia, ya. Dosa itu terkait dengan hak orang, ya. Dalam kaidah disebutkan hakullah mabniun alal musamahati, ya. Hak Allah Subhanahu wa taala itu terbangun di atas musamahah. Pengampunan, ya. Allah Maha Pengampun, ya. Kalau kalian jujur benar-benar taubat, Allah ampuni, ya. Sedangkan hak makhluk, ya. Wa haqqul ibad mabniun alal musahah, ya. Hak manusia itu dibangun di atas pertentangan. Asalnya orang itu tidak akan rela, tidak akan ridho haknya diambil orang, ya kan? Sekecil apapun, ya, pena, isi pensil, ya, penghapus, ya, tidak akan ridho. Kalau dia punya kesempatan untuk membalas, akan dibalas, ya kan? Nah, mungkin di dunia ini saat ini, ya, masih belum tidak ada masalah, ya kan? Belum ada hisab, ya, belum ada perhitungan, ya. Lah nanti ketika di akhirat, sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan tentang muflis, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, atadruna manil muflis, ya. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu, ya? Bangkrut itu orang yang sebelumnya punya harta banyak, ya, sebelumnya berada, kemudian habis, hilang, ya, musnah semuanya, itu bangkrut, ya. Kalau orang itu sebelumnya punya kemudian tidak punya, itu tentu penderitaannya lebih besar, ya kan? Penderitaannya lebih besar daripada orang yang memang tidak punya, ya. Dia sebelumnya tidak punya, sekarang tidak punya, maka ya dia sudah biasa, ya kan? Tetapi kalau bangkrut, sebelumnya punya dia, mau apa-apa bisa, ya. Nah, tetapi hilang hartanya itu, bangkrut dia. Yang semula bisa begini, bisa begitu, sekarang sudah tidak bisa lagi, ya. Tentu penderitaannya berlipat-lipat, ya kan? Nah, Rasulullah SAW memperingatkan kita, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Faqalu al-muflis fina man la dirhama lahu wa la mata. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu yang hilang dinar dirham, sudah habis hartanya, tidak punya harta sama sekali, ya. Tidak punya harta sama sekali. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, muflis yang hakiki, ya, orang yang bangkrut yang sebenarnya. Qala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut yang sebenarnya dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala besar, pahala banyak, punya banyak pahala. Pahala sholat, sholat pahalanya besar, rukun Islam, ya kan? Pahala zakat, pahala puasa, pahala-pahala besar, rukun-rukun Islam, ya. Tetapi ya'ti qad satama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza, ya. Dia orang yang bangkrut ini datang pada hari kiamat dalam keadaan telah mencela orang lain, ya, menuduh kehormatan orang lain, ya, memakan harta orang lain, ya. Mengambil harta orang lain walaupun tidak dimakan, ya, yang diambil penghapus misalkan, tidak dimakan penghapusnya, tapi dia pakai, ya. Yaitu makan harta orang lain, ya. Akan di kisos nanti, ya. Akan di adili nanti. Qala wasafa kadama hadza wa daraba hadza, ya. Menumpahkan darahnya orang ini, memukul orang ini, ya. Tangannya ringan, mudah memukul orang lain, ya. Maka orang yang bangkrut itu fayuto hadza min hasanatihi, maka orang yang dia zalimi tadi diberi dari kebaikan dia. Ketika itu sudah tidak ada lagi mau ngambilkan penghapus, sudah tidak ada penghapus di sana, ya. Mau ngembalikan uang lembaran, tidak ada uang di sana, ya. Mau ngembalikan apa yang diambil dulu, sudah tidak ada. Yang ada hanya kebaikan dan keburukan, ya. Dosa dan pahala. Maka orang yang dizalimi diganti dengan kebaikan orang yang berbuat zalim tadi. Qala fa in faniyat hasanatuhu min qabli an yuqdama alaihi. Nah, parahnya kalau sudah diambil seluruh kebaikannya tetapi kezalimannya belum selesai, ya, belum habis. Ternyata masih ada punyanya fulan itu yang belum terbayar, ya. Maka diberikan ukhidha min khotoyahum, dosa-dosanya orang tadi yang dizalimi diberikan, diambil kepada orang yang berbuat zalim tadi. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, kemudian dilempar ke dalam annar. Baik, sebagaimana disinggung sebelumnya, ya, di ma'had, ya, kalian jauh dari rumah, ya kan? Barang yang dimiliki seorang thalib, seorang santri di pondok itu sangat berharga, ya. Nilainya mungkin kecil, ya, bagi orang yang ada di luar, orang yang kerja, orang yang di rumah, ya kan? Tetapi bagi santri, ya, itu berharga sekali, ya. Berapa rupiah misalkan uang jajan, ya, jajan dia, ya, perlengkapan dia, ya, jangan sampai berbuat zalim kepada mereka, ya, hati-hati, ini perkara yang berat, ya, perkara yang besar, harus benar-benar, ya, setiap kalian menjaga diri, ya, kalau misalkan berat, ya, enggak punya uang, mau jajan enggak ada, ya, temannya bisa jajan, ya, sabar, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu lebih besar, itu lebih baik, ya, daripada mengambil harta orang lain, mengambil uang temannya misalkan, ya, ngambil, ya, itu tadi. Bisa jadi temannya itu pun yang punya uang yang diambil itu satu-satunya, ya, uang satu-satunya ini sudah mungkin dia nyimpen berbulan-bulan, enggak jajan, disimpen sungguh-sungguh, sudah gitu diambil, ya. Coba antum perhatikan itu apa rasa beratnya itu berbeda dengan orang yang dia kerja, ya, di luar, ya, dekat dengan bapak ibunya. Kalau habis mudah saja ngambil punya bapak ibunya lagi, ya. Nah, ini santri jauh rumahnya, ya. Diambil uangnya misalkan. Kalian perhatikan, kalian pikir itu kalau kalian seperti apa, ya. Kalau kalian berusaha demikian, ya. Nah, lebih-lebih mungkin saja orang tuanya dengar diberitahu bi uangku hilang di pondok, ya, misalkan. Bagaimana perasaan orang tuanya? Berangkat jauh-jauh dari orang tua, ya kan? Mau ngasih langsung enggak bisa, ya. Tentu orang tuanya ya prihatin, kan? Kasihan dia, ya toh. Maka efeknya itu bukan pada anaknya saja yang diambil uangnya, ya. Orang tuanya, ya, saudaranya nanti, wah, Baik. Maka berhati-hati dari perbuatan zalim. Dan ini waktunya masih ada waktu yang memungkinkan untuk kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita. Beliau mengatakan man kanat indahu madzlamatun li akhihi falyatahallal minha. Barang siapa yang mendzalimi orang lain, punya kezaliman pada orang lain, maka hendaklah dia minta kehalalannya pada hari ini. Ya, dia kembalikan, ya. Dia kembalikan apa yang dia zalimi dari temannya. Qala fa innahu la dinara wa la dirhama min qablu an ya'khudha li akhihi min hasanatihi. Sebelum datang hari tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada harta untuk membalas, untuk mengembalikan kezaliman. Ya. Maka yang ada tadi hasanah dan sayyi'ah. Kalau hasanahnya tidak cukup, maka keburukan orang yang dizalimi yang dia tanggung. Ya. Maka benar-benar berhati-hati dari perbuatan zalim, ya. Doa orang yang terzalimi, ya, itu doa yang makbul, ya. Mungkin dia ndak teriak-teriak, ndak diam, ya. Siapa tahu di dalam diamnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan sahabat yang mulia, ya, Mu'adz bin Jabal, ya, ketika diutus untuk berdakwah, ya, dai dia seorang yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang diperingatkan apa? Iyyaka wa da'watal mazlum. Hati-hati dirimu dari doanya orang yang terzalimi, ya. Dari orang yang terzalimi, ya. Berkata seorang penyair, la tadzlimanna idza ma kunta muqtadiron. La tadzlimanna idza ma kunta muqtadiron. Jangan sekali-kali kamu berbuat zalim pada saat kamu punya kekuatan, punya kemampuan, ya. Bisa mendzalimi orang lain. Qala fadzulmu tarji'u iqabahu ilan nadami. Fadzulmu tarji'u uqbahu ilan nadami. Fadzulmu tarji'u uqbahu ilan nadam. Maka kezaliman itu akibatnya akan kembali kepada penyesalan, ya. Itu nanti saat ini masih ada. Penyesalan masih bermanfaat, ya. Masih berguna kita menyesal. Nah, nanti kalau sudah tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada lagi faedahnya penyesalan. Qala tanamu ainuka wal mazlumu muntabihu. Tanamu ainuka, ya. Orang yang berbuat zalim, engkau tidur nyenyak, ya. Aman, merasa aman. Sedangkan orang yang terzalimi, dia itu tadi sedih, ya kan? Uangnya hilang, uang jajannya satu-satunya hilang. Oh, dia pikiran terus, ya. Enggak bisa tidur-tidur, ya. Ya da'u 'alaika, ya. Mendoakan kejelekan kepadamu. Wa ainullahi lam tanami, ya. Ya da'u 'alaika wa ainullahi lam tanami, ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, ya. Akan kabulkan doanya. Taib, satu kisah tentang takutnya salafus soleh terhadap kezaliman, ya. Diriwayatkan dari Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu. Lamma hadarat Ubadatu ibn Shamit al-wafatu, ya. Ketika Ubadah bin Shamit menghadapi kematian, ya. Qala akhriju firasi ila sahni. Beliau mengatakan, keluarkan tempat tidurku ke rumah yang lapang, ya, di aula rumah, ya. Qala thumma qala ijma'u li mawali wa khadami wa jirani wa man kana yadkhulu alayya. Kemudian kumpulkan seluruh bekas-bekas budakku, ya, pembantu-pembantuku, ya, tetangga-tetanggaku, semuanya orang yang pernah berhubungan dengan aku, datangkan ke sini. Kemudian beliau berkata, inna yaumi hadza la arahu illa akhiru yaumin ya'ti alayya minad dunya wa awwalu lailatin minal akhirati. Beliau mengatakan, sesungguhnya hariku ini tidaklah aku melihat kecuali akhir hari aku di dunia dan awal malam aku masuk ke akhirat. Wa innahu la adri la'allahu qad farrata minni ilaikum biyadi au bilisani syai. Dan aku tidak sadar, ya, aku tidak tahu, mungkin saja, ya, ada yang terlewatkan, kelewatan dariku, dari tanganku, ya, memukul kalian, ya, atau lisanku mencela kalian, ya, mendolimi kalian. Wahuwa walladhi nafsu ubadah ibiyati al-kisosu yaumal qiyamah. Dan itu semuanya demi Allah akan ada kisosnya nanti di hari kiamat. Qala wa ahriju ala ahadin minkum fi nafsihi syai'un min dhalika illa qtasa minni qabla an takhruja nafsi. Maka siapapun di antara kalian yang pernah terzolimi, ya, maka saat ini silakan untuk mengkisos, ya, dariku sebelum nyawaku keluar, ya, sebelum aku meninggal dunia. Ya. Ini seorang Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu sangat khawatir dengan kisos di hari kiamat nanti, ya, walaupun ucapan buruk, ya, walaupun memukul budaknya, pembantunya, ya kan? Nah, lebih-lebih kezaliman mengambil harta orang lain, ya. Taib. Dan sangat banyak kisah-kisah akibat buruk kezaliman, ya. Dan banyak ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, ya. Maka hati-hati, ya. Sekarang waktunya untuk kembali, ya. Taib. Kembali pada kitab. Qala wa iyyaka wa dzulma mahma stata'ta fa dzulmul ibadi syadidul waham. Hati-hati dirimu dari kezaliman semampu kalian. Karena kezaliman seorang hamba itu sangat buruk akibatnya. Wasafir biqalbika bainal wara litubsira athara man qad dzalam. Maka safarlah dengan hatimu, ya, kamu baca kisah orang-orang terdahulu, ya, untuk melihat bekas, ya, akibat orang-orang yang berbuat zalim, ya, orang-orang yang telah berbuat zalim yang Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Qala fatil kama sakinuhum ba'dahum suhudun alaihim wala tattahim. Maka itu tempat tinggal mereka, ya, umat-umat terdahulu masih ada, masih tersisa, ya, suhudun alaihim sebagai saksi atas mereka, dan janganlah engkau menuduhnya, benar-benar itu terjadi. Wa ma kana syai'un alaihim adarra minadzulmi wa huwa allazi qad qasam. Dan tidaklah ada sesuatu yang lebih madarat atas mereka dari kezaliman. Dan kezaliman itu telah mematahkan mereka, telah menghancurkan mereka, ya. Fakam taraku min jinanin wa min kusurin wa akhra alaihim atom. Ya. Berapa banyak yang mereka tinggalkan dari kebun-kebun, ya, basatin dan kusur, ya, istana-istana yang megah, ya. yang semuanya sekarang sudah tertutup, ya, tidak bermanfaat. Wasalu bil jahimi wafatan na'im. Wa kana alladzina lahum kal hulum. Mereka dimasukkan ke dalam jahim, dibakar dengan api, dan mereka terlewat sekarang dari kenikmatan-kenikmatan, dan apa yang mereka dapati dari kenikmatan zalim tadi, kenikmatan dari kezalimannya itu kal hulum, seperti mimpi saja, ya, sebentar, sedikit, ya, dibanding akibat buruknya, ya, dibanding dengan akibat buruknya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna. Nassalullaha taufiq lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.